Pak Alvin Lee, apa komentar Anda? Dalam ketatanegaraan kita itu kan sebetulnya nggak ada SKP. Kalau SK Menteri ya SK Menteri. Kalau itu sudah lintas departemen, kenapa pakai SKP Menteri? Kenapa tidak langsung kepres keputusan Presiden? Itu kan aneh. Saya melihat Presiden ini tidak berani mengambil posisi-posisi yang dirasakan bisa menyebabkan merosot popularitas dan ada resikonya dilempar ke Menteri saja. Seharusnya kalau SKP memang itu penting tingkatnya nasional, langsung aja kepres kan. Itu malah ada dalam tata hukum kita, tapi kalau SKP itu nggak ada, hanya statement politik saja. Bagaimana dengan keharusan memakai genset, Pak? Saya menilai itu ketidakbijakan PLN. Yang pertama, kita harus mengacu pada Undang-Undang Ketenagalistrikan. Di sana jelas bahwa perusahaan atau BUMN yang ditugaskan negara menyelenggarakan penyediaan listrik, ya tugasnya hanya menyediakan listrik. Tidak ada kewenangannya untuk mengatur kapan listrik itu dihidupkan, kapan itu dimatikan, bahkan sekarang menyuruh konsumen memakai genset. Itu sudah jelas melanggar kewenangan yang diberikan negara kepada PLN. Saya tidak habis pikir manajemen yang baru ini, direktur yang baru, saya pikir tadinya ini adalah orang-orang yang logis, orang-orang yang tahu tugasnya, tapi kemudian mengambil langkah-langkah yang jelas-jelas menyimpang dari tugas-tugas yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan itu. Lalu kalau benar-benar mereka menggugat, Pak Alvin Lee? Sudah saatnya usaha ini bangkit, berdiri, dan menghadapi pemerintah. Kemarin ini PLN secara sepihak juga menetapkan subsidi dan non-subsidi, walaupun dalam Undang-Undang jelas tarif tenaga listrik itu ditetapkan oleh pemerintah, bukan oleh direksi PLN. Kemudian pemerintah juga secara sepihak mengganti hari kerja dan hari libur industri-industri. Sekarang mengatur juga perdagangan dan jasa itu hari-hari tertentu harus menggunakan genset sendiri. Ini kan menambah beban pengusaha secara sepihak, padahal ini adalah ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini PLN untuk menyediakan listrik sebagaimana yang sudah dikontrak kan. Pada saat pelanggan mengajukan daya listrik kemudian disetujui oleh PLN, itu sebetulnya PLN siap menyediakan listrik sebagaimana yang diterangkan itu. Sekarang yang tidak mampu PLN tapi yang dibebani selalu pengusaha, dan itu bukan hanya PLN, itu pemerintah juga begitu. Seolah-olah pemerintah itu nggak pernah salah, yang salah pengusaha terus. Baik, terima kasih Pak Alvin Lee. Demikian Topic of the Day bersama anggota DPR, Alvin Lee. Saya Dewi Sintawati.